Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, sebuah kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Ya, kita semuanya kaum muslimin dan muslimat harus mengambil bagian dari perkara yang satu ini. Kita semuanya memiliki kewajiban untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam ibadah yang kita lakukan itu butuh ilmu agama. Iya kan jemaah sekalian? Kita mau sholat, puasa, zakat, jihad, haji, umroh, dan semua jenis ibadah-ibadah itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan dengan benar kalau tidak dibimbing dan dibekali dengan ilmu agama. Karena melaksanakan ibadah itu tidak dengan perasaan, bukan pula dengan apa-apa yang kita lihat yang dilakukan oleh manusia, tapi yang menjadi dasar semua dari ibadah yang kita lakukan adalah dalil. Ya, ada tidak dalilnya? Bagaimana tata caranya? Ya, lihat bagaimana tata cara yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula segala macam interaksi muamalah yang kita lakukan itu harus selalu dibimbing dengan ilmu agama. Intinya, kesemua dari kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini selalu dan selalu butuh dengan ilmu agama. Makanya jemaah sekalian, nikmat yang satu ini mari terus kita jaga, mari terus kita syukuri, karena ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terasa nanti ketika majelis-majelis ilmu itu sudah tidak ada, akan terasa kalau ternyata di suatu hari nanti enggak ada lagi orang yang bisa mengajari kita. Terasa ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatannya kita, karena kelalaiannya kita, karena ketidaksyukurannya kita selama ini terhadap nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dicabut nikmat tersebut, baru ngomong, "Aduh, terasa hampa ini, enggak pernah ada kajian. Enggak pernah lagi kita mendengarkan siraman-siraman rohani." Lah dulu itu, ketika Allah mudahkan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, kemana kita? Kemana kita? Tuh, jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, semua dari kita harus selalu mengingat nikmat yang satu ini. Jangan sampai naudzubillah nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gersang hatinya kita, gersang jiwanya kita kalau kita tidak lagi mendengarkan siraman rohani, tidak lagi mendengarkan untaian ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan para ulama dibacakan di tengah-tengah kita. Maka jemaah sekalian, terhadap pembahasan yang satu ini pula perlu untuk sama-sama kita mempelajarinya. Hilya talibul ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Kita semuanya penuntut ilmu. Hanya saja apa yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang belajar di pondok-pondok pesantren, di ma'had-ma'had itu merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih mereka untuk mereka fokus bertafakuh fiddin, dan itu tidak diberikan oleh Allah kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tipe-tipe manusia seperti itulah yang harus kita iri. Untuk tipe-tipe manusia yang dimudahkan oleh Allah mempelajari agamanya, itulah orang-orang yang harus kita iri. Makanya di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali kepada dua kelompok golongan manusia ini. Siapa yang pertama? Rajulun atahallahu malan fasallatahu fi halakatihi alal haq. Laki-laki yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, dibanyakkan hartanya oleh Allah, kemudian dengan harta tersebut dia manfaatkan, dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan-kegiatan yang baik dari infak, sedekah dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kita hiring. Kemudian kelompok yang kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang Allah Subhanahu wa taala atahallahu hikmah. Allah berikan dia ilmu, ya. Kemudian dia amalkan dan kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Itu orang-orang yang sebenarnya harus kita iri. Gak pernah dan tidak akan didapatkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dorongan, hasungan dari Nabi untuk kita iri kepada orang lain kecuali terhadap dua golongan manusia ini. Enggak ada tuh. Coba buka semuanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. gak akan ditemukan. Ya, cuman satu ini, hadis ini katanya tidak diperbolehkan hasad iri kecuali terhadap dua kelompok dari manusia ini. Makanya jemaah sekalian, ya, selalu kita syukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, dan alhamdulillah insyaallah taala kita akan masuk di bab yang selanjutnya ataukah di poin yang selanjutnya di dalam kitab ini, ya, di poin yang selanjutnya kata beliau al-i'rad an majalisi al-laghu, ya, hindarkan diri kita, jauhkan dirinya kita semuanya, ya, kita semuanya, ya, al-i'rad an majalisi al-laghwi, hindarkan diri kita dari majlis, dari tempat-tempat yang sia-sia. Itu adab bagi seorang penuntut ilmu terlebih khusus, dan adab untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat secara umum. Hindarkan dirinya kita, jangan ikut nimbrung di majelis, di tempat perkumpulan yang sia-sia. Jangan pikir kalau mau duduk di sebuah tempat, sebuah majelis, sebuah perkumpulan, pikir, ya, ini majelis baik enggak untuk saya, untuk agama dan akhirat saya, bagus enggak? Ya, karena demikianlah seorang muslim dan muslimah yang baik, dia senantiasa berpemikiran untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya. Diri kita dulu dong, dirinya kita dulu, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk dirinya kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengucapkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda, alamat, ciri bagusnya keislaman seseorang itu adalah tak kalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan untuk dirinya. Ditinggalkan. Ya. Kemudian kata beliau, wala tata bisa paman yakshuna fi nadihimil munkar, jangan engkau pernah menginjak tempat perkumpulan orang-orang yang bergelimang dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan. Jangan. Ingat, itu kakinya kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita injakkan kakinya kita ini, na'udzubillah, kita injakkan kakinya kita ini untuk duduk, untuk berdiri, untuk berdiam di tempat-tempat kemaksiatan, di tempat-tempat kemungkaran, na'udzubillah, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengelak, kita mau berdusta, gak akan mungkin. Ungkah kita sendiri yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya kita, kakinya kita, mulutnya kita, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih mau dusta kita? Bisa kita berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gak akan mungkin. Kalau di dunia, ya mungkin saja kita kelabui orang, kita bohongi orang lain dengan ucapan-ucapan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya kita. Mungkin saja perkara itu bisa terjadi. Kenapa? Karena manusia tidak seorang pun yang mengetahui hatinya kita. Tapi coba itu pada hari kiamat. Mustahil. Mustahil untuk kita menyembunyikan sesuatu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan yang seadil-adilnya, tidak ada kezaliman yang terjadi pada saat itu. Subhanallah. Kita semuanya akan mendapatkan balasan dari perbuatan kita sendiri. Subhanallah. Kata beliau, وَيَحْتِقُونَ أَسْتَارَ الْعَدَبْ مُتَغَابِيًا أَنْ ذَلِكْ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكْ فَإِنَّ جِنَايَتَكْ عَلَى الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ عَظِيمَةٌ. Subhanallah. Ya. Kata beliau tadi, jangan pernah engkau duduk menginjakkan kaki kamu di tempat berkumpulnya orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dan di tempat-tempat yang tirai sopan santun tersebut dikoyak di dalamnya dalam kondisi ya masa bodoh terhadapnya. Jika engkau tetap berada di tempat tersebut, kamu sudah tahu ini majelis, ini tempat perkumpulan kemaksiatan, ini tempat perkumpulan kemungkaran. Kalau kamu masih tetap duduk di situ, berada di situ, maka ini adalah kejahatan besar terhadap ilmu dan ahlu al-ilm. Ya. Kita telah rusak. Kenapa? Orang akan lihat, loh, kok ada di sini dia? Ya. Ya. Majelis-majelis, tempat-tempat yang di situ ditegakkan kemungkaran, na'udzubillah. Ada orang berjudi di situ, kita ikut nimbrung, duduk, sekedar duduk aja, apalagi posisinya sebagai seorang penuntut ilmu, sekedar nonton. Saya kan gak ikut, saya cuma nonton, saya cuma lihat. Lah orang lihat kamu, orang lihat kita ini. Loh, kok Pak Ustadz ada di situ? Kok santri ada di situ? Kok jamaah pengajian Amwah kok ada di situ? Iya. Padahal niatannya kita cuma nengok saja. Ya, na'udzubillah. Dan dosa pula kita. Ya, orang akan menilai kita. Subhanallah. Makanya hati-hati. Makanya sifat seorang mukmin itu adalah menjauhi dan berpaling dari majelis Allah. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Ini nih di antara salah satu sifat karakteristik dari orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan orang-orang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkataan, perbuatan yang tidak berguna. Ya. Itu para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan dan memberikan keterangan terhadap ayat ini, beliau mengatakan yaitu berpaling dari hal-hal yang batil, mencakup perkara kesyirikan, demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Singkat kata, semua perkataan, semua perbuatan yang tidak berguna, maka seorang muslim dan muslimah ya menjadi kewajibannya untuk menjauhkan diri mereka dari tempat tersebut. Sudah tahu tempat tersebut tempat perzinahan, na'udzubillah. Sudah tahu di situ adalah tempat minum-minuman keras. Sudah tahu di situ adalah tempat ataukah majelis ghibah, namimah, tahrish, mengadu domba, masih saja dengan penuh antusiasnya berada di tempat tersebut. Emang enak tuh. Ya, dibumbui, dihiasi tuh. Majelis ghibah itu paling disenang sama syaitan tuh, sama iblis. Ya. Ghibah, namimah, tahrish, majelis kedustaan itu paling disenangi itu. Ya. Awalnya ceritanya baik aja, tapi dikit-dikit melenceng, melenceng, melenceng. Na'udzubillah. Makanya pun disarankan oleh para ulama, kalau duduk-duduk ngobrol itu jangan berlama-lamaan juga. Ya, tadinya ngomongnya baik, permasalahan baik, tapi karena panjangnya majelis tersebut, panjangnya duduk-duduk pertemanan pergaulan tersebut, perkumpulan tersebut, akhirnya mulai diseret kepada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dikit demi sedikit, dikit demi sedikit, terseret dari perbuatan dan ucapan ghibah dan namimah. Na'udzubillah. Mulai deh, ya, syaitan ambil bagian di kesempatan itu. Mulailah dia membongkar aib-aib saudaranya, ya, menceritakan sesuatu yang tidak seharusnya untuk disebarkan. Jadi jemaah sekalian, gak semua apa yang kita dengarkan ini kemudian kita sampaikan kepada orang lain, gak semua. Makanya diberikan ancaman ataukah diberikan informasi oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayuhaditha bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menginformasikan, mengumumkan, menceritakan semua perkara yang dia dengarkan. Itu enggak boleh. Ya. Semua yang dia dengarkan, informasi, berita-berita, dia sampaikan kepada orang, enggak semua. Ada adab adabnya, ada aturan mainnya. Kapan kita harus ngomong, kapan kita harus menahan perkara tersebut. Maka ini merupakan adab yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan apabila mereka bersua, berjumpa dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, ya, mereka lalui saja dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Makanya Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, demi Allah, wallah, mereka tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Ya, mereka-mereka itulah, mereka-mereka yang berpaling dari majlis-majlis dan tempat-tempat yang tidak berguna tersebut, mereka-mereka itulah yang telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Itu taufik. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ya dari kita itu senangnya nimbrung ketika ada perkara-perkara yang demikian itu. Kenapa? Karena hawa nafsu kita yang mengajak kita. Karena hawa nafsu kita yang mendorong kita. Maka tak kala seseorang menjaga dirinya, membentengi dirinya, menjauhkan dirinya dari majlis-majlis tersebut, dari tempat-tempat tersebut, maka ini kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, mereka dapat melakukan kesemuanya itu dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka taufik, subhanallah. Maka ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara yang harus kita perhatikan. Ingat, semuanya dari perbuatan kita, ucapan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh juga tadi mengatakan ini terlebih khusus para penuntut ilmu. Fa in fa'alta dzalik fa inna jinayatak ala al-ilmi wa ahlihi 'azimatun. Kalau kamu lakukan itu, ya, kamu masih tetap saja di majelis tersebut, majelis yang tidak berguna tersebut, di tempat yang tidak berguna tersebut, tempat yang penuh dengan kemaksiatan tersebut, maka ini adalah kejahatan besar terhadap ilmu dan ahlul ilmu. Ilmu itu mulia, jemaah sekalian, harus kita jaga. Ya. Ilmu itu mulia. Ya, jangan kemudian kita rusak, ya, rusak dari apa-apa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak kita laksanakan, tidak kita lakukan kemaksiatan tersebut, ya sekurang-kurangnya akan menimbulkan prasangka yang jelek di tengah-tengah masyarakat. Ketika mereka melihat kita di tempat yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan tersebut, ya, maka hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan ataukah mengucapkan sebuah ucapan yang kelak pada hari kiamat nanti kita minta udzur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Makanya Al-Imam Al-Munawi alaihi rahmatullah itu memberikan ya, ucapan yang bagus. Kata beliau, ihdhar an tatakallam bima yahujuka an ta'tadhir anhu. Waspadalah dari berbicara ataukah berbuat yang nantinya engkau butuh untuk mengajukan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi. Ya, udah enggak berguna lagi di hari kiamat tersebut. Ya, kata beliau, ihdhar, hati-hati untuk kamu minta uzur pada hari kiamat nanti dari sebuah pembicaraan perbuatan yang telah kamu lakukan di dunia. Gak ada lagi uzurnya kita itu. Gak ada lagi. Ya. Makanya dijaga betul semuanya dari ucapan dan perbuatannya kita. Dijaga betul. Ya. Makanya juga dari ucapan indah yang dinukilkan dari Ibnu Daqiq Ra'id alaihi rahmatullah, kata beliau, ma takallamtu bi syai'in illa a'dattu jawabaha indallah. Saya enggak pernah ngomong, saya enggak pernah mengeluarkan sebuah perkataan kecuali saya sudah siapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu waraknya mereka, begitu berhati-hatinya mereka dalam urusan agama mereka. Betul-betul tersaring semuanya. Ya, terfilter apa yang mereka buat dan apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Ya. Kemudian di sini ada faedah jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan syarah penjelasan dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Sekali lagi memang ini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah terkenal dengan ulama yang begitu dalam bahasanya, luar biasa bahasa-bahasa beliau dalam kitab-kitabnya itu dalam sekali. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amma qauluhu, adapun ucapan beliau Syekh Bakar Abu Zaid, al-i'rad an majarisil lagwi, al-lagwu naw'an. Adapun ucapan beliau, berpaling menjauhi dari tempat-tempat yang sia-sia, majlis yang sia-sia, al-lagwu naw'an. Ya. Kesia-siaan itu ada dua jenis. Lagun laisa fihi faidatun wala madarratun. Kesia-siaan yang tidak ada faedahnya dan juga tidak memberikan bahaya. Walagun fihi madarratun, dan kesia-siaan yang di dalamnya terdapat bahaya. Ya. Amal awal, adapun jenis yang pertama yaitu kesia-siaan yang tidak ada faedahnya dan juga tidak membahayakan. Fala yambaghi lil aqil ayudhiba waqtahu fihi li'annahu khasaratun. Adapun untuk jenis yang pertama ini yaitu berpaling dari kesia-siaan yang tidak ada faedahnya dan juga tidak ada efek negatifnya. Ya, enggak ada bahayanya. Ya, maka katanya untuk jenis yang pertama ini maka tidak sepantasnya bagi orang yang berakal, orang yang cerdas tersebut untuk menghabiskan waktunya dalam perkara ini. Ya. Kenapa? Li'annahu khasaratun, karena itu adalah sebuah kerugian. Karena itu adalah sebuah kerugian. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Tapi tidak juga memberikan efek yang negatif buat kita. Ya, enggak ada bahaya yang bisa ditimbulkan dari kesia-siaan tersebut. Ya, ini kata beliau enggak pantas bagi orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya melalui waktunya dalam perkara tersebut, karena ini adalah sebuah kerugian yang seharusnya jamaah sekalian waktunya kita itu kita isi untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita, dunia dan akhiratnya kita, ya, untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Karena umur kita, waktu kita, usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara, dan di antara empat perkara tersebut kata Nabi, an umrihi fima afna, tentang umurnya, tentang usianya, tentang waktunya, kemana dia habiskan. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang berakal, sekali lagi dia akan selalu berupaya untuk melalui hari-harinya tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan kemanfaatan untuk dirinya, dunia dan akhiratnya. Ya, paling minimal untuk orang-orang yang menyia-nyiakan dirinya dalam perkara yang tidak ada faedahnya dan tidak ada bahayanya, itu paling minimal dia dapatkan adalah kerugian. Kenapa? Karena waktunya telah pergi tanpa adanya kemanfaatan yang bisa dia petik. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat kamu dalam perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan untuk diri kamu. Semangat kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo semangat kita untuk perkara yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Wasta'in billah. Jangan lupa kata Nabi untuk kamu selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perkara tersebut. Wa amma tsani, adapun perkara yang kedua, yaitu kesia-siaan yang di dalamnya terdapat kemudaratan, terdapat kejelekan, terdapat bahaya, kata beliau, wa amma tsani fa innahu yahrumu alaihi ayyum dia waqtahu fihi li'annahu munkarun muharramun. Untuk jenis lagu yang kedua ini, kesia-siaan yang kedua ini, maka ini diharamkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk menghabiskan waktunya, untuk dia lalui waktu dan umurnya dalam perkara ini, kesia-siaan yang mendatangkan kemudaratan untuk kita. Ini haram hukumnya. Kenapa? Li'annahu mungkarun muharramun. Ya. Karena ini adalah perkara yang mungkar dan muharram. Kemudian kata beliau, faman jalasa majlisal mungkar wajaba alaihi ayyanha an hadzal mungkar. Fa in tarakuhu fa hadzal matlub. Maka barang siapa yang duduk di sebuah majlis, sebuah perkumpulan mungkar, yang di situ ada kemungkaran, maka wajib baginya untuk mencegah mereka dari kemungkaran tersebut. Ada orang, ya, misalkan di situ duduk sekelompok anak muda yang minum minuman keras, ya, tentunya kewajiban kita untuk mencegah mereka dari kemungkaran tersebut, dinasihati dengan cara yang baik, ya, tentunya dengan memperhatikan adab-adab dan etika amar ma'ruf nahi mungkar. Karena adab beramar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada adab dan etikanya juga, itu harus kita pelajari, ya, jangan sampai kita membinasakan dirinya kita sendiri. Ada etikanya, ada aturan mainnya. Fa in tarakuhu fa hadzal matlub. Kalau mereka meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan tersebut karena nasihatnya kita, karena wejangannya kita, fa hadzal matlub, maka inilah yang diinginkan, itu tujuannya kita, ya, datang di situ untuk mencegah mereka dari kemungkaran tersebut. Wa illam tastaqim wa asarru ala munkarihim fal wajib ayan sarif khilafan lima yatawahhamuhu ba'dul 'ama min qawlir rasul sallallahu alaihi wasallam fa illam yastati' fa bi qalbihi. Ya, akan tetapi ketika kita berada dalam majlis kemungkaran tersebut, kemudian kita sudah berikan dia nasihat, enggak mempan, malah mereka tetap asik di atas kemungkaran yang mereka lakukan, maka menjadi perkara yang wajib baginya untuk berpaling, menjauh dari tempat tersebut. Itu wajib hukumnya. Ya, kenapa kata beliau khilafan lima yatahawu li khilafan lima yatawahamuhu ba'dul 'amah, agar orang-orang masyarakat umum itu tidak berprasangka jelek kepada kita. Ya, kok ada dia di situ ya? Ya, padahal kita niatnya bagus untuk mencegah kemungkaran. Cuman karena mereka enggak mau dengar, terus kita di situ aja terus. Ya, orang kan lihat kita. Yang seharusnya dan menjadi kewajiban kita pergi dari situ, malah kita duduk di situ, berdiri terus di situ dalam keadaan mereka asik dengan minum-minuman kerasnya, dengan perjudiannya. Kan orang enggak tahu kita sudah tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mereka lihat itu, loh kok ada di situ ya? Jadi kalau sudah tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah nasihati mereka dengan cara yang baik, kemudian mereka enggak mau dengar, masih ngeyel, maka kewajiban kita adalah pergi dari tempat tersebut. Ya, dan itu telah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan pangkat jabatannya. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau dia enggak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, kalau dia ketua RT kan enak saja manfaatkan jabatan tersebut untuk mencegah kemungkaran. Ya, kalau enggak mampu dia dengan lisannya, enggak mampu maka dengan hatinya. Ya, sudah kita tegakkan dengan lisannya kita enggak berubah, ya paling minimal beralih lagi, kita ingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya kita. Fa yaqul ana karihun li hadzal munkar fi qalbi wa huwa jalisun ma ahlihi. Maka dia pun ya mengingkari perbuatan mungkar tersebut di dalam hatinya. Jangan lagi ya. Jangan lagi untuk kita duduk bersama mereka. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita paparkan, semoga memberikan kemanfaatan, kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan, kekhilafan itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar atas perbuatan tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.